Mitra Bisnis, Kompas menulis, pidato Presiden SBY di forum PBB mendapat kritik. Apa yang dikatakan SBY bersifat normatif saja, yang bisa menjadi pembenaran atas kekerasan terhadap minoritas di Indonesia. Bicara penghujatan agama, tapi melupakan kegagalan Indonesia melindungi minoritas. Berusaha membela martabat Islam, tetapi membiarkan kelompok garis keras melakukan kekerasan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan cendekiawan Islam sekaligus pengamat politik Dawam Raharjo. Pak Dawam, apa komentar Anda terhadap kritik ini? Nah iya, itu mencerminkan ya, gajah di pelupuk mata tidak nampak, yaitu tindakan-tindakan kekerasan di Indonesia terhadap kelompok minoritas atau kelompok yang berbeda pendapat atau berkeyakinan. Tapi kuman di seberang lautan nampak, penistaan-penistaan agama dan sebagainya. Itu memang statement dia itu membela golongan garis keras, melindungi garis keras. Karena garis keras itu menganggap bahwa perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan itu merupakan penistaan terhadap agama. Padahal itu perbedaan gitu loh. Memang betul. Jadi pidato presiden itu di PBB itu membela fundamentalisme dan melindungi aksi-aksi kekerasan. Lalu bagaimana Bapak menilai banyaknya apresiasi yang diberikan juga oleh negara-negara lain terhadap pertumbuhan Indonesia dan pidato Presiden SBY itu? Begini, pidato Presiden itu di luar negeri itu dipuji karena arahnya itu menentang politik luar negeri imperialisme, ya toh, menentang kekuasaan-kekuasaan besar seperti Amerika dan sebagainya. Jadi gini, itu pidato presiden itu harus dibedakan sebagai pandangan mengenai luar negeri, politik luar negeri itu bagus dan perlu didukung. Tapi dalam isu dalam negeri, yaitu tindakan-tindakan kekerasan dan sebagainya atas nama agama itu harus ditentang, nggak bisa. Presiden harus konsisten. Bagaimana Bapak menilai usulan Presiden SBY mengenai protokol anti penistaan agama? Lah itu kan dalam rangka apa itu solidaritas dengan dunia Islam. Karena yang jadi sasaran itu adalah Amerika dan negara-negara besar, negara Eropa, negara-negara kapitalis, negara imperialis gitu loh. Nah itu memang perlu didukung, tetapi untuk politik dalam negeri itu harus ditentang atau bertentangan gitu loh. Karena pidatonya itu juga membela, efeknya itu membela atau melindungi kelompok-kelompok garis keras. Lalu tindak lanjut seperti apa Pak yang sebenarnya diharapkan terkait masalah-masalah minoritas di dalam negeri kita? Saya kira ya kita perlu lah memberikan satu tanggapan dari gerakan-gerakan kebebasan beragama dan sebagainya ini harus memberikan tanggapan, reaksi terhadap pidato presiden. Kalau perlu kita ketemu. Jadi kita menagih gitu loh. Kita apa itu, meluruskan jika presiden. Coba itu orang-orang dari gereja di Bogor itu sampai demonstrasi di depan istana. Ada apa tanggapan? Demikian cendekiawan Islam sekaligus pengamat politik, Dawam Raharjo, saya Wendy Lim.